Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Baik, kita lanjutkan wala syarih hafidhahullahu ta'ala wa rabi'uha, perkara yang keempat yang disebutkan dalam hadis isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahyu an qila wa qala, larangan dari qila wa qal. Apa itu qila wa qal? Wa huwa al khawlu fil batili, berdalam-dalam dalam perkara yang batil, membicarakan, berdebat, berdialog, membahas perkara batil, qala wal isya'atu wal isya'atu al fawahishi, menyebarkan tindakan-tindakan keji, wa nashru al-isha'ati wal-akhbari al-kadhibati, menyebarkan al-isha'at, berita-berita sama dengan al-akhbar al-kadhiba, menyebarkan informasi dan berita dusta. Qila wa qal, jadi berbicara perkara yang batil, menyebarkan ucapan ataupun perbuatan keji, menyebarkan informasi berita yang dusta, ya. Kalau mungkin dalam bahasa kita saat yang lagi ngetren huwak, ya, menyebarkan berita-berita huwak yang belum jelas kebenarannya, semangat menyebarkan. Nah itu terburu-buru, tergesa-gesa untuk menyebarkannya. Wala wa kafa bil mar'i kadziban, cukup seseorang itu berdusta, an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, tatkala dia mengabarkan, memberitakan segala sesuatu yang dia dengar. Setiap mendengar berita, dia kabarkan, dia sebarkan, tanpa diteliti dulu ini benar atau salah. Setiap dia mendapatkan informasi, langsung disebar, tanpa diteliti kebenarannya. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Ini seorang muslim tidak sepatutnya bertindak demikian, terburu-buru, tergesa-gesa menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Ya. Ini merupakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, larangan dari Allah, yang kedua, ya, celaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika al-ighraqu fi fardhi masaila lam taqa. Yang berikutnya termasuk dari qila wa qal, al-ighraq, berdalam-dalam pada fi fardhi masail, permasalahan-permasalahan yang seandainya terjadi, seandainya gini, seandainya gitu. Lam taqa', yang belum terjadi, mengandai-andai. Nah, terlalu berdalam-dalam. Bagaimana kalau terjadi ini, hukumnya apa? Bagaimana kalau gini, bagaimana gini? Jadi berangan-angan. membahas perkara-perkara yang belum terjadi. Seandainya itu terjadi, dibahas dan itu. Qala wal ijabati anha, dan menjawab perkara-perkara yang belum terjadi. Perkara sifatnya bayang-bayang. Qabla wuku'inha, sebelum terjadi. Ada pertanyaan, bagaimana kalau terjadi demikian dan demikian? Ini kadang beberapa orang menanyakan hal tersebut, ya, padahal belum terjadi. Sementara di sana ada hal-hal yang sudah terjadi, yang membutuhkan ilmunya, yang membutuhkan bimbingan bagaimana menghadapinya. Yang sudah terjadi, yang ada di hadapan dia, enggak ditanyakan. Sementara yang belum terjadi, yang masih berupa angan-angan, bagaimana kalau gini dan itu yang ditanyakan. Sama juga demikian menjawabnya. Terlalu berdalam-dalam, berlebih-lebihan dalam menjawabnya. Nah, hal-hal yang belum terjadi, qabla wuku'iha, sebelum terjadi sudah jawab, belum terjadi kok dijawab. Ini merupakan bimbingan syariat bagi kita semuanya. Wala fa inna hadha yasrifu al-muslimina an dirasati al-kitab was-sunnati. Karena perkara tersebut dari awal tadi, wa huwal khawdu fil batil, sampai terakhir, karena perkara tersebut akan memalingkan kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang itu sibuk dengan batil, dia akan terlalakan dari Al-Haq. Kenapa? Karena waktunya dipakai untuk hal yang batil, yang semestinya untuk mempelajari Quran, ayat-ayat Allah, mempelajari Sunnah, dia pakai untuk mempelajari ilmu filsafat misalnya. Dia pakai untuk mempelajari perkara yang belum terjadi, seandainya ini dan itu. Ya. Akhirnya dia tidak bisa mempelajari kebenaran. Fa inna hadza, perkara tersebut memalingkan kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang sibuk dengan hal batil akan terlalaikan dari perkara hak. Ya. Sibuk dengan kedustaan akan larut dengan kedustaan tersebut. Ya. Jauh dari Al-Haq. Baik. Qala wa yushghiluhum an hifzi nususihima, akan menyibukkan mereka dari menghafal dalil-dalil Quran Sunnah. Nah, demikian. Akan melalaikan, akan memalingkan mereka dari Al-Haq, Quran Sunnah, menghafalnya, mempelajarinya. Wa tafaqquhi fiihima, dan mempelajari Quran dan Sunnah. Contoh nyata adalah kufar Quraisy. Ya. Tatkala diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, apa akibatnya mereka berpaling? Apa mereka lakukan? Mereka berpaling. Aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara sangat mengherankan. Ketika diajak kepada Al-Haq tidak mau, maka dia akan tersibukkan dengan perkara yang batil. Pembicaraannya akhirnya berbicara hal yang batil. Musyawarahnya, rapatnya, kegiatannya diisi dengan kebatilan. Nah, terpalingkan dari Quran, demikian pula Sunnah Nabi SAW. Beda halnya dengan para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. menjalankan al-haq, ya, berbicara dengan bicara yang hak, sibuk dengan Al-Quran dan Sunnah, sibuk dengan muafal dalil-dalil, mempelajarinya. Nah, ini kalau seseorang tersibukkan dengan perkara-perkara batil, dia akan terpalingkan dari perkara yang benar. Lawannya kayak gitu. Kaum musyrikin berpaling dari beribadah kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka sibuk dengan beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Maka demikian pula manusia yang lainnya, ahli maksiat, dia sibuk dengan kemaksiatannya, maka dia terpalingkan dari ketaatan. Ahli bid'ah juga demikian, sibuk asyik dengan kebid'ahannya, maka dia akan terpalingkan dari sunnah. Ahli syirik, ya, juga seperti itu. Pagi, siang, sore menekuni kesyirikannya, hal-hal yang mendukung kesyirikan, lalai dengan tauhid, lalai dengan ibadah kepada Allah. Nah, gitu. Ketika seseorang sibuk dengan dunia, terlalaikan dengan kehidupan dunia, mengutamakan kehidupan dunia, akan terlalaikan dengan kehidupan akhirat. Ya. Pikirannya penuh dengan perkara dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa khamisuha yang kelima, annahyu 'an kathrati as-su'al, larangan dari banyak soal, banyak meminta dan banyak bertanya, mencakup dua hal. Qala wa huwa yashmalu su'ala an-nasi ma fi aydihim min al-mal wa ghayrihi. Soal, permintaan di sini, yashmal mencakup su'al an-nas, meminta kepada manusia apa yang ada di tangan-tangan mereka. Ya. Minal mal, seperti harta. Dan manusia punya harta, dia meminta berupa uang, barang, maghairihi, dan selain dari harta, minta bantuan, pertolongan. Nah, mencakup soal nas, meminta manusia apa yang dimiliki manusia berupa harta, kedudukan, jabatan, hal-hal yang dimiliki manusia. Wa inzala hajatihi bihim, dan menempatkan hajatnya bihim, melalui mereka. Butuhnya, kebutuhan dia disandarkan kepada manusia, enggak disandarkan kepada Allah. Ya. Yang semestinya seorang muslim ketika meminta, minta kepada Allah, menyandarkan kebutuhannya kepada Allah. Lah, ini dia meminta kepada manusia apa yang dimiliki manusia, ya, dia menyandarkan, memposisikan kebutuhannya bihim, melalui manusia, tidak kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak menyandarkan seluruhnya kepada Allah. Wa hadza la yaliqu bil muslimi alladhi yuridu Allah lahu an yakuna azizan syarifan. Yuridu Allah lahu an yakuna azizan syarifan. Wahada, tindakan semacam ini, meminta kepada manusia apa yang dimiliki oleh manusia, ya, menyandarkan hajatnya kepada manusia, layalik, tidak layak, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim. Yang Allah inginkan baginya, alladhi yuridullahu lahu, yang Allah inginkan dari seorang muslim, an yakuna azizan, Allah menginginkan bagi seorang muslim dia menjadi aziz, seorang muslim yang mulia, punya wibawa, syarifan, sama namanya azizan syarifan, mulia, berwibawa, ya, tidak menghinakan di hadapan manusia, tidak rendah. Kalau kita melihat ada orang yang apa istilahnya menyandarkan hajatnya kepada orang lain, walaupun mungkin tidak diucapkan, walaupun tidak diucapkan akan tampak bahwasanya dia itu rendah. Apa yang diinginkan oleh tuannya, atau ya dengan bahasa yang lainnya, ya, orang yang dianggap dari situ rezekinya dia dapat, kan itu, dia akan lakukan apapun, disuruh ke sana siap, nah itu, disuruh ke sini siap, pokoknya siap. Kenapa? Karena di balik itu apa? Dia inzal hajatihi bihim, memposisikan hajatnya melalui dia, seakan-akan enggak ada jalan kecuali apa? Dari dia. Ada sebagian manusia demikian, kan itu. Kenapa dia lakukan itu? Karena berharap, ya. Ketika pergi di sana ke sana dapat sangu, kan itu. Ya. Ketika pergi di sana siap mesti dapat jatah. Ini enggak sepatutnya bagi seorang muslim. Ya. Dia tampak hina, tampak rendah di hadapan orang tersebut. Walaupun mungkin tidak diucapkan secara lisan, namun tampak dari tindakan. Apapun yang diperintahkan olehnya siap untuk dijalankan. Padahal bukan statusnya, bukan sebagai pegawainya. Kalau pegawainya wajar kan itu ya. Bekerja sesuai dengan porsinya, waktunya. Nah ini enggak. Akan 24 jam. Siap. Nah. Ada sebagian dari manusia bertindak demikian. Nasallahu salam al-afiyah. Sehingga tidak menjadi orang aziz, enggak syarif, enggak mulia dia. Karena kan enggak punya martabat di hadapan orang itu. Ya. Manusia yang lainnya melihat, menilai, kok seperti itu? Ya. Karena tindakannya berlebihan. Maka sepatutnya bagi kita untuk menghindari hal demikian. Tidak meminta secara lisan maqal dengan ucapan kita, ataupun tidak lisan hal dengan perbuatan kita. Namun semua itu ya tampak beda antara orang yang misalnya yang lain sifatnya ta'awun, membantu, dengan orang yang mengharapkan imbalan di balik itu, ya, akan berbeda. Ya, tampak dari korinah indikasi oleh ini ikhlas. Orang ini semata-mata membantu karena Allah Subhanahu wa taala, akan tampak beda. Nah. Kenapa? Yang satu di balik itu ada hajat, hajat kepada orang itu, yang satu tidak ada hajat, ya. Yang satu membantu sesuai dengan kemampuan, mengharapkan aja Allah Subhanahu wa taala, ya, terbukti dari tindakan ini dan itu akan tampak. Nah, wala fa su'alun nasi muharramun fil asli, soal annas, meminta kepada manusia, muharram itu haram hukumnya, fil asli pada asalnya. Jadi pada asalnya meminta kepada manusia itu haram, tidak boleh. Wala yajuzu, di situ wala yajuz, ya, kasih titik, kurang titik. Wala yajuzu illa fi hali ad-darurati, tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat. Di saat dia betul-betul membutuhkan bantuan manusia. Nah. Baik. wajib pajak. Bila itu enggak ada titiknya semua ya. Titiknya fotokopinya. Wala yajuz, yang di PDF ada titiknya jelas dan secara makna juga jelas. Wala yajuzu itu kurang titik. Illa fi hali ad-darurati. Qala hafizahullahu ta'ala wa fi su'alil makhluqi bila daruratin thalathu mafasija. Meminta makhluk tanpa ada keadaan yang darurat itu mengandung tiga mafsadat. Minta dalam kondisi tidak darurat memiliki tiga mafsadat. Al-ula mafsadatul iftiqari ila ghairillahi wa huwa naw'un min syirki. Kerusakan berupa iftiqar, butuhnya dia kepada selain Allah. Rusak jadinya akidahnya, keyakinannya ya, kalau gak ada dia kayak tidak terpenuhi ya, seakan-akan dia menjadi sebab utama rizkinya datang, padahal ada nih jalan-jalan yang lainnya, sehingga ini termasuk dari jenis kesyirikan. Syirik dalam rububiyah menyandarkan urusan rizkinya kepada selain Allah. Mafsadatul iftiqari ila ghairillah. Ya, kerusakan berupa iftiqar, bersandarnya dia, butuhnya dia kepada selain Allah. Termasuk dari syirik. Al-thaniyah wa mafsadatu idha'il makhluqi al-mas'uli wa hiya naw'un min zulmil khalqi. Mafsadah kerusakan idza mengganggu makhluk yang diminta. Ya. Mengganggu makhluk yang diminta. Mendesak orang yang diminta supaya memberi. Akhirnya dia memberi dalam keadaan terpaksa misalnya. Kenapa? Karena diminta, didesak. Ya. Didesak ini bisa pula dengan ucapan atau dengan tindakan. Enggak ngomong, cuma dari tindakannya menunjukkan apa? Desakan. Akhirnya diminta enggak penak. Nah, mengeluarkan, akhirnya dia keluarkan uangnya, sebagian hartanya dalam keadaan berat. Ya. Dalam keadaan berat. Wahiya ini termasuk dari jenis min zulmil khalqi, dari sekian jenis kezaliman kepada makhluk. Seakan-akan apa? Mengambil harta orang lain tanpa keridoan. Nah, kenapa? Karena orang diminta didesak, dipaksa, ya. Baik dengan ucapan ataukah dengan tindakan. Ditunggu, kita enggak ngomong, tapi nunggu terus dan itu, ya. Jadinya enggak penak. Ya. Sampai diberi. Al-thalithah wa mafsadatu dhulli li ghairillahi wa huwa dhulmun lin nafsi. Yang ketiga adalah mafsadat adh-dhul, kehinaan terhadap selain Allah. Dia menghinakan diri di hadapan orang lain. Dan ini termasuk dari kezaliman terhadap dirinya sendiri, menzalimi diri sendiri. Semestinya dia itu mulia, semestinya dia itu istimewa, semestinya dia itu aziz. Bukan orang rendah. Dia rendahkan dirinya di hadapan orang lain. Ya. Jadi dalam hal ini, orang yang minta bukan karena keadaan darurat, terjatuh pada tiga kezoliman. Yang pertama, bertindak zolim kepada Allah Ta'ala, terjatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, dia menzalimi orang lain, menzalimi orang diminta. Yang ketiga, ya, menzalimi dirinya sendiri tatkala dia menghinakan dirinya. Wala hadza idza kana al-mas'ul hayyan qadiran, hal ini jika yang diminta itu hidup mampu. Ala tahqiqil matlubi minhu, untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Minta apa? Ya, itu dampaknya tiga tersebut. Fa kaifa bi su'alil mayyiti wal ghaibi, bagaimana dengan soal meminta kepada mayit, orang sudah mati, wal ghaib, orang yang tidak hadir, ma la yaqdiru alaihi illallah, perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Ta'ala. Inna dhalika huwa ayu syirki billah, ini adalah inti dari kesyirikan kepada Allah. Itu ya, itulah kesyirikan. Naam. Wala kama yashmalu hadha an-nahyu kathratal as'ilati al-'ilmiyyati. Yang kedua, tadi meminta harta dan misalnya. Yang kedua, sebagaimana pula larangan ini mencakup banyaknya as'ilah, pertanyaan ilmu. Khususan, kalau kurang alifnya itu, khususan, ya, khususan, secara khusus, allati yuksudu minha at-ta'annudu, terkhusus pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk at-ta'annud, berlebih-lebihan, halakal muta'annitin, ya, berdalam-dalam, berlebih-lebihan. Wa itharatu an-niza'i, dan berdunia itharah, membangkitkan perseteruan, permusuhan. Pertanyaan tujuannya untuk membenturkan jawaban seorang alim dengan alim yang lain. Ini juga madzmum. Percayaan sifatnya ta'annud, berdalam-dalam, namun bukan untuk diamalkan. Di kaum Yahud. Qala wal jidalu bil batil, bertujuan untuk jidal, berdebat dalam perkara batil. Ya, tujuan untuk debat saja. Bantah membantah. Wa kadzalika al ighraq fi fardil masaili. Demikian wal ighraq, berdalam-dalam pada permasalahan-permasalahan fardil masail. Seandainya terjadi ini, apa hukumnya? Seandainya terjadi ini, apa hukumnya? Masih seandainya dan seandainya. Allati lam taqa', yang belum terjadi. Ya. Kan ada orang yang demikian, tanya. Tanya sifatnya andai, andai. Gimana kalau jadi ini, gimana jadi ini tercela. Qala wa talabul ijabati anha, dan meminta jawaban tentang perkara itu. Nah, ini juga tercela. Semestinya seorang muslim ya bertanya pada perkara-perkara bermanfaat baginya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Padahal orangnya mampu. Yang dua. Dengan gaya bahasa supaya temannya ngasih, ya. Ya, lebih baik dihindari, khawatir. Maunya kan guyon emang ya, maunya kan guyon. Kadang orang kan enggak penak. Nah, maksudnya ke situ kan nanti kan idza. Ya. Kan mengganggu orang yang diminta walaupun sekedar guyon. Guyon ya, guyon yang halal, yang wajar, yang lainnya aja. Dia lende ya. Ya makanya mirip-mirip lah gitu. Sebenarnya enggak bukan satu kelas iman yang itu. Safar harus membawa oleh-oleh apa ke temannya, bukan keluarganya. Di mana aku di Jakarta? Iya. Walaupun mintanya bukan dengan minta dengan soal lisan yang itu ya. Itu soalnya soal makol, hal. Minta tapi kayak bahasanya ya kayak bahasa guyon. Ada yang anu agak berat atau apa gitu ya. Ini mesti hindari. Maunya guyon tapi ya randa. Asalnya mesti hindari. Hindari itu. Soalnya orangnya kalau misalnya ada kemampuan tapi asan dihindari, walaupun secara minta secara lisan enggak, namun secara hal kayak guyon semacam itu atau pertanyaan semacam itu arahnya ke sana. Ya, akhirnya disinggung kan enggak enak. Akhirnya beli. Cukup, ada yang lain? Ya, jazakumullah khairan, tafadhal.